Kapankah pintu taubat ditutup? Dan apa dalilnya? Pintu taubat secara umum tertutup apabila telah muncul tanda yang menunjukkan akan berakhirnya dunia dan akan ditegakkannya hari kiamat, yaitu matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah membentangkan di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni orang-orang yang bertobat di malam hari. Dan itu terus menerus siang hari, malam hari, senantiasa pintu taubat terbuka sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Apabila terbit dari tempat terbenam, maka itu adalah merupakan hari yang tidak lagi bermanfaat keimanannya orang-orang yang belum beriman sebelumnya. Dan yang kedua, pintu taubat tertutup bagi masing-masing orang apabila dia bertobat pada saat nyawanya akan dikeluarkan, ruhnya akan dicabut. Ya, jiwanya sudah sampai ke kerongkongannya, ghar-gharah. Dalam riwayat Tirmidzi, hadis Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum ghar-gharah. Selama belum ghar-gharah, yakni dalam keadaan sekarat kemudian akan mengakhiri kehidupannya. Apabila telah ghar-gharah, dia tidak akan bisa, tidak akan bermanfaat lagi taubatnya. Oleh karena itu tidak bermanfaat keimanan Fir'aun pada saat dia mengaku beriman, mengucapkan la ilaha illallah, sementara nyawanya sudah sampai ke kerongkongannya, tenggelam di lautan. Wajawazna bani Israil al-bahra fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel bersama Musa alaihissalam. Ya, lalu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian mereka pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Fir'aun pun mengatakan, "Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan aku adalah termasuk orang-orang berserah diri." Dia mengucapkan ya, kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Bermanfaatkah? Kata Allah, "Al-an wa qad asaita qablu." Sekarang kamu bertaubat, kamu sudah mengingkari sebelumnya. Ya. Dan kamu dahulu termasuk orang-orang yang mufsid, orang yang merusak. Tidak bermanfaat keimanan Fir'aun. Nah,